الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نواصل حديثنا في بيان الدروس العظيمة المستفادة من سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وقد مر معنا في الدروس الماضية ذكر لجملة من الدروس والفوائد والعبر المستفادة من هذه السورة المباركة. ومن الدروس التي نضيفها إلى ما سبق مما هو مستفاد من هذه السورة الكريمة، دلالة هذه السورة على مكانة الدعاء وأهميته وحاجة المسلم الشديدة له. فإن من الهدايات العظيمة المباركة المستفادة من سورة الفاتحة أن فيها بيانا لمكانة الدعاء وأهميته وشدة حاجة المسلم إليه في كل وقت وحين، كما أن فيها بيانا شافيا لآداب الدعاء وشروطه وما ينبغي أن يكون الداعي متحليا به من جميل الصفات وطيب الآداب والأخلاق. أما مكانة الدعاء من خلال سورة الفاتحة، فإن لبها دعاء الله جل وعلا وسؤاله وحسن التضرع إليه، وهي فاتحة القرآن، فكتاب الله عز وجل افتتح بالدعاء في هذه السورة المباركة، كما أنه اختتم أيضا بالدعاء، فآخر سورة في القرآن سورة الناس هي دعاء والتجاء واستعاذة بالله عز وجل. وهذا من أوضح ما يكون دلالة وأعظم ما يكون بيانا لأهمية الدعاء ومكانته العظيمة ومنزلته المنيفة، إضافة إلى الآيات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله عز وجل والأحاديث الكثيرة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لفضل الدعاء وعظيم مكانته، وأنه عنوان الخير وأساس الفلاح ورأس السعادة ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال الله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وجاء في الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواهما الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. وقوله من لم يسأل الله يغضب عليه فيه أن الله يغضب من عبده إذا ترك سؤاله، لأن ترك السؤال يشعر باستغناء العبد عن ربه، وهذا كله من رقة الدين ووهاء الإيمان وضعفه. أما إذا حسن دين الإنسان وقوي إيمانه وحسنت صلته بربه لزم دعاء الله وأكثر من سؤاله وطلب مصالحه الدنيوية والأخروية والدينية منه تبارك وتعالى. فكل هذه لا تصلح ولا تستقيم ولا تتأتى للعبد إلا بتيسير الله تبارك وتعالى وتوفيقه وإصلاحه. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أحد السلف كلمة عظيمة في هذا المقام، قال: تأملت الأمر فوجدت أن بدايته من الله ونهايته إلى الله، وكل ما يكون فيه من الله، ما يكون من حركة ولا سكون ولا قيام ولا قعود ولا غير ذلك إلا من الله. فعلمت من ذلك أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh telah menyebutkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang telah kita petik dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Demikian juga ibrah-ibrah yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah. Dan pada kesempatan kali ini beliau ingin menambahkan bagi kita pelajaran baru, ya, dari surat Al-Fatihah, surat yang sangat agung ini, di mana surat Al-Fatihah menjelaskan akan pentingnya doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, urgensinya doa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Fatihah menjelaskan bagaimana butuhnya seorang muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap saat. Sebagaimana pula dalam surat Al-Fatihah ada penjelasan yang sangat jelas tentang adab-adab tatkala berdoa, dan juga menjelaskan tentang syarat-syarat tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana seorang hamba seharusnya berhias dengan adab-adab tersebut, ya, tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kedudukan doa, ya, kalau dilihat dari surat Al-Fatihah, ya, maka kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah tersebut, inti dari surat Al-Fatihah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada doa. Doa surat Al-Fatihah merupakan pembuka Al-Qur'an. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an, Kitabullah, dibuka dengan doa. Sebagaimana Al-Qur'an ditutup dengan doa. Al-Qur'an itu ditutup dengan surat An-Nas, dan surat An-Nas isinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penjelasan yang sangat jelas, ya, bahwasanya surat Al-Fatihah menunjukkan akan urgensinya doa dan kedudukan doa serta mulianya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, selain surat ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah, banyak ayat dalam Al-Qur'an, ya. Selain surat Al-Fatihah, terlalu banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan doa, yang menunjukkan bahwasanya doa merupakan tanda kebaikan seseorang dan merupakan landasan kemenangan seseorang dan merupakan puncak dari kebahagiaan seseorang. Dan doa merupakan kunci dari segala kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara ayat-ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman Rabb kalian, berdoalah kepada-Ku. Allah merintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Astajib lakum. Niscaya Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Sungguhnya orang-orang yang takabur, yang sombong dari beribadah kepada-Ku, yaitu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan terhina. Allah namakan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah dengan orang-orang yang takabur, yang sombong. Demikian juga dalam firman Allah yang lain, inna rabbi lasami'ud du'a. Ya. Ya. Allah mengatakan, inna rabbi, sungguhnya Rabbku la sami'u du'a, Maha mendengar doa. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, inna rabbi la sami'u du'a, bahwasanya Rabbku Maha mendengar doa, yaitu Maha mengabulkan doa. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin. Hendaknya kalian berdoa kepada Rabb kalian tadarruan wa khufiya, dalam keadaan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa khufiya, dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak suka orang-orang melampaui batas. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah diperbaiki bumi tersebut. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan hendaknya kalian berdoa kepada Allah. Allah ulangi lagi agar memerintahkan kita agar kita berdoa kepada Allah, khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah jelaskan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga dalam firman yang lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka, hamba-hambaku, bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah fa inni qarib, katakanlah bahwasanya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu billa'allahum yarsudun. Maka hendaknya mereka nurut kepada perintahku dan beriman kepadaku, semoga mereka mendapat petunjuk. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian akan sirna dan apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Ya. Ini semua mendorong kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dimiliki oleh Allah akan kekal abadi, adapun yang kita miliki, dimiliki manusia, dimiliki siapa saja, akan sirna dan hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang menjelaskan akan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak ragu-ragu tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a la taghidhuha nafaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Allah penuh dengan karunia. Tangan Allah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berkurang karunia Allah, nafkah yang Allah keluarkan kepada hamba-hambanya. Sahaul laili wan nahar. Allah senantiasa dermawan di malam hari dan siang hari, selalu memberikan kepada hamba-hambanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi karunia kepada hamba-hambanya. Demikian juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang dari pertama dari kalian sampai yang terakhir dari kalian, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, seluruhnya berkumpul di atas dataran yang satu, kemudian seluruhnya meminta kepadaku, kemudian aku kabulkan setiap orang permintaannya, aku kabulkan permintaan seluruhnya. Apa kata Allah? Mana qasa dzalika mimma indi? Sama sekali apa yang tidak akan mengurangi kekayaanku, sama sekali tidak mengurangi karunia yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila. Dimasukkan dalam laut kemudian diangkat, itulah hanya terkurang sedikit sama sekali, bahkan tidak kurang sama sekali. Ya, itulah luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak kita untuk berdoa, untuk minta kepada Allah. Allah gambarkan bahwasanya Allah Maha memiliki segala sesuatu. Rasulullah gambarkan bahwasanya Allah Maha kaya. Jangan ragu-ragu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah taala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Menunjukkan doa merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih mulia daripada doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Coba yang tidak berdoa kepada Allah, ya, meninggalkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mengesankan dia itu tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kepada Allah sehingga tidak berdoa, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini merupakan lemahnya peribadatan, lemahnya perendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika agama seorang itu kuat dan imannya kuat dan hubungannya dengan Allah juga kuat, maka dia akan terus berdoa kepada Allah. Karena dia tahu Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Zat yang maha kaya atas segala sesuatu. Dan zat yang maha mengabulkan permintaannya. Maka hamba yang agamanya kuat akan senantiasa minta kepada Allah. Minta kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan akhiratnya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena kita seorang hamba yang agamanya kuat, paham bahwasanya kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, tidak akan mungkin dia rasakan kecuali kalau dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, ya luruskanlah agamaku yang itu merupakan pokok perkaraku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, luruskanlah duniaku, yaitu perbaikilah duniaku, berilah kemaslahatan pada duniaku, yang pada duniaku itulah kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan ya Allah, luruskanlah, ya, perbaikilah akhiratku, ya, karena di akhiratlah aku akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan dalam kebaikan, dan kematianku sebagai peristirahatanku dari perbuatan keburukan. Oleh karenanya seluruh perkara adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ada salah seorang salaf, ya, dari salah seorang salafus saleh mengucapkan suatu kalimat yang sangat menakjubkan tentang hal ini. Apa kata dia? Ta'amaltul amr fawajadtu anna bidayatahu minallah wa nihayatu ilallah. Kata dia, aku telah merenungkan tentang perkara ini. Aku dapati bahwasanya awal dari seluruh perkara adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ujung-ujung dari suatu perkara pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang ada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik adanya gerakan, adanya suatu yang diam, berdiri, duduk, seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena setelah aku mengamati bahwasanya seluruh perkara di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku tahu bahwasanya pintu segala kebaikan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. وهذا فيه أن الله عز وجل يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء وأن يكثر من التضرع بين يديه بخلاف الناس فإنهم يتأذون ممن يلح عليهم ويمقتون من يكرر عليهم الطلب. ولهذا قيل والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن يطالع أيها الإخوة الكرام سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو قدوة الناس وأسوتهم يتعرف على مكانة الدعاء. فقد كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس دعاء وأحسنهم رجاء وأكملهم عبودية وأعظمهم تذللا وافتقارا وانكسارا بين يدي الله. فكان يدعو الله ويذكره في كل أحيانا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أذكار وأدعية موظفة في اليوم والليلة في الصباح والمساء وعند النوم أدبار الصلوات وفي الصلوات وعند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند تناول الطعام وعند الفراغ منه وعند ركوب الدابة. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله بجوامع الدعاء وأكمله كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وأدعيته صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها ربه أدعية تامة ومعصومة لا خطأ فيها ولا زلل لأنه كما قال رب العالمين وما ينطق عن الهوى بدون خلل أو زلل. أما أدعية غيره عليه الصلاة والسلام فهي ليست مأمونة ولا مضمونة السلامة بل قد يكون في بعضها شرك بالله ضعيفة وركيكة وقد تكون سالمة ولكن ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم أسد وأكمل. ولهذا عد أهل العلم من الضلال المبين والانحراف أن يكتب بعض الناس أدعية ينشئونها أو بعض أشياخهم فتكتب في أوراق ثم تقرأ موظفة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم مع هجر للأدعية المعصومة. صلى الله عليه وسلم. فأين هؤلاء من الاتباع والاقتداء وتعظيم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مع دعواهم محبته؟ فالله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قد تجد في أيدي بعض الناس حزبا أو وردا ويكون فيه أشياء ليست ثابتة في السنة ولا مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلف بكتابته أحد الأشياخ، ثم لكي تنفق على بعض العوام وتروج عندهم تضمن تلك الأحزاب وتلك الأوراد رؤى مدعات. كان يقول صاحب الحزب أو صاحب الورد: إنني بعد أن كتبت هذا الورد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو رأيت أبا بكر وعمر في المنام أو نحو ذلك. فيقول: قال لي صلى الله عليه وسلم: هذا ورد مبارك، ورد نافع، انشره في الأمة ينفع الله به. فيقول: لولا هذه الرؤيا لما نشرته بين الناس. ثم العوام يصدقون ذلك ويكون فيه من الشرك أو البدعة والضلال. وهذا هو ما حذر منه عليه الصلاة والسلام بقوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن المنامات لا تؤخذ منها أحكام. قال الشاطبي رحمه الله: المنامات تكون للبشارة وتكون للنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، فالمنامات لا تؤخذ منها أحكام ولا يبنى عليها دين، كما لا يبنى الدين أيضا على التجارب. مثل قول بعض الناس: دعاء الفلاني جربه فلان، حتى ادعى بعضهم أن دعاء أصحاب القبور مجرب في تحصيل المنافع، ويقولون قبر فلان ترياق مجرب. وهكذا يضلون الناس ويصرفونهم عن دين وعما ينبغي أن يكون عليه من الدعاء وذكر الله إلى مثل هذه الخزعبلات والترهات والمنامات والقصص والحكايات. فالواجب على المسلم أن يعي هذا الأمر وأن يكون منه في حيطة، وأن يقبل على دعوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yustajab li." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Ya. Dia mengatakan, aku telah berdoa namun tidak dikabulkan doaku. Allah subhanahu wa ta'ala senang dan suka kalau hambanya merengek-rengek tatkala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kebutuhannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau ada yang minta kepada salah seorang dari manusia kemudian merengek-rengek terus mengulang-ulang permintaan, maka akan terganggu. Orang manusia tadi akan merasa terganggu dan merasa tersakiti. Ya, tidak suka kalau ada orang yang minta kemudian merengek-rengek kemudian mengulang-ulang permintaannya. Oleh karenanya seorang penyair berkata: "Wallahu yaqbabu in tarakta su'alah wa bunayyu adamu wa bunayyu adama hina yus'alu yaqbabu." Kata seorang penyair bahwasanya Allah itu murka kalau engkau meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak Adam, ya, jika engkau minta kepadanya maka dia pun akan marah. Barang siapa yang melihat atau memperhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatun nas, adalah uswatun hasanah, ya, adalah suri teladan bagi seluruh manusia, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar tahu dan paham akan kedudukan tinggi, kedudukan sebuah doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sering berdoa kepada Allah subhanahu wa taala, karena Nabi tahu siapa Allah dan Nabi tahu bagaimana kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu akan agungnya doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah subhanahu wa taala, yang paling merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa taala, dan yang paling merasa butuh kepada Allah subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, tidak pernah meninggalkan doa. Kenapa? Rasulullah tahu dia paling butuh kepada Allah subhanahu wa taala. Tahu bahwasanya Rabb-nya adalah Zat yang Maha Kaya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan berzikir setiap saat. Ya. Berdoa dan berzikir, ya, setiap malam dan siang, pagi hari dan sore hari, tatkala mau tidur, tatkala selesai sholat, tatkala sedang sholat, tatkala keluar dari rumah, tatkala masuk ke dalam rumah, tatkala makan makanan, tatkala selesai dari makanan, tatkala naik kendaraan, ya, Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat dan setiap kondisi. Karena Rasul merasa tahu bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan kita yang sering lupa bahwasanya kita butuh kepada Allah, lupa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang kita lalai. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdoa, Rasulullah Sallam senantiasa memilih doa-doa yang jawami', yaitu doa-doa yang ringkas namun isinya sangat padat dan sangat dalam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a." Bahwasanya Rasulullah sallam itu suka doa-doa yang sifatnya jawami', yaitu ringkas dan padat. Wa yada'u ma siwa dzalik. Jadi Rasulullah sallam meninggalkan doa yang maknanya tidak padat dan tidak luas. Oleh karenanya, doa-doa yang disampaikan, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan doa-doa yang sempurna dan terjaga dari kesalahan dan terjaga dari ketergelinciran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan maksumnya terjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, tetapi apa yang diucapkannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh katanya doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung tujuan yang sangat tinggi dan mengandung harapan yang sangat mulia, tanpa ada kesalahan dan tanpa antak yang dibuat oleh orang yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa-doa tersebut kita tidak merasa aman akan adanya kesalahan dalam doa-doa tersebut. Bahkan kita dapat di sebagian doa ya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagainya ada bid'ah yang sangat berat, atau ada lafal-lafal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ibarat yang dibawakan oleh doa tersebut, yang terdapat dalam doa tersebut, ibarat yang lemah, yang tidak teratur, yang kurang teratur. Berbeda dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibarat yang indah, kemudian maknanya sangat luas ya, kemudian mengandung makna yang sangat dalam meskipun ibaratnya ringkas. Terkadang kita dapati doa yang dibuat oleh orang-orang, doanya bersih, tidak ada kesyirikan, tidak ada bid'ah, tidak menggunakan lafal-lafal yang haram. Akan tetapi kalau kita bandingkan doa dengan doa-doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, maka doa-doa yang dibacakan oleh Nabi SAW lebih sempurna, ya, lebih sempurna dan lebih baik. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan merupakan kesesatan yang sangat nyata dan merupakan penyimpangan yang sangat besar, ya. Jika sebagian orang kemudian menulis doa-doa dari dia tulis sendiri, kemudian dia sebarkan, sebagaimana dituliskan oleh sebagian guru-guru, sebagian syekh-syekh, ya, sebagian kiai-kiai nulis sebagian doa, kemudian disebarkan, ditulis pada beberapa lembar, kemudian dijadikan wirid siang, pagi dan sore, setiap selesai sholat, tatkala mau tidur, sementara doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan. Doa-doa Nabi yang terjaga dari kesalahan ditinggalkan. Dan banyak orang seperti itu, tatkala mendapatkan wiridan dari ya. Maka bagaimana bisa dibandingkan antara mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan bid'ah yang mereka lakukan? Ya. Bagaimana seorang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi SAW, mengaku-ngaku mengagungkan Nabi SAW, sementara doa-doa yang diajarkan Nabi dia tinggalkan, malah dia bikin doa-doa yang bid'ah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian memang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan terkadang kita dapati ya sebagian orang memiliki hizb, ya, memiliki wirid tertentu, sebuah buku isinya wirid, wiritan, ya. Dalam wirid-wirid tersebut tidak ada doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, buatan sendiri. Bahkan sebagian guru sengaja wirid tadi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar wiridnya tadi laris di masyarakat, agar dibaca oleh masyarakat, maka kemudian dia mengaku bahwasanya dia telah mencoba wirid tersebut. Tatkala dia baca wirid tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, ya. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Abu Bakar, dia melihat Umar gara-gara baca wirid tersebut. Kemudian tatkala dalam mimpinya dia ketemu dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad berkata, ini adalah wirid yang penuh barokah, ya, wirid yang sangat bermanfaat. sebarkanlah di umat Islam, sebarkanlah di kaum muslimin, Allah akan beri manfaat kepada wirid tadi. Akhirnya penulis wirid tadi mengatakan, ya, kalau bukan karena saya mimpi ketemu Nabi, saya tidak akan menyebarkan wirid ini di kalangan manusia. Akhirnya apa? Tatkala orang awam mendengarkan pernyataan dari penulis wirid ini, wirid buatan tadi yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW, maka orang awam miskin, mereka segera membenarkan perkataan guru tadi, ya, penulis wirid tadi. Ya, padahal dalam wirid tadi ada kesyirikan, ada bid'ah, ada kesesatan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan, Inna akhwafa ma akhwafu alaikum ala immatul mudillun, kata Nabi SAW. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, wahai umatku. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, wahai umatku, adalah para pemimpin yang menyesatkan. Guru-guru yang menyesatkan. Ya. Syekh-syekh yang menyesatkan, mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan perlu kita ingat, untuk dalam masalah ini, Syekh tadi mengingatkan bahwasanya mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Tidak boleh seorang buat hukum baru gara-gara mimpi yang dia lihat. Mimpi itu sebagaimana perkataan Syatibi rahimahullah, ya hanyalah merupakan sebagai kabar gembira atau sebagai peringatan. Adapun untuk menjelaskan hukum-hukum Islam, untuk membuat hukum-hukum, maka tidak boleh. Jadi mimpi tidak bisa diambil hukum syar'i dari mimpi. Ya, sebagaimana bahwasanya doa juga demikian. Doa itu bukan diambil dari mimpi dan juga bukan diambil dari pengalaman. Jangan sampai ada yang mengatakan itu doa yang bagus, sudah dicoba sama si fulan dan ternyata berhasil doa tersebut. Ya. Kalau ini dijadikan alasan, bahkan orang-orang berbuat kesyirikan pun menjadikan itu alasan. Mereka mengatakan kita sudah coba berdoa kepada penghuni kubur, ternyata kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah coba berdoa kepada penghuni kubur, kita sudah coba, ternyata dilapangkan, diberikan kemudahan bagi kita. Ya, ini bukan alasan. Doa diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum Islam tidak dibangun di atas percobaan, tidak dibangun di atas mimpi, akan tetapi dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita harus sadar akan hal ini dan berusaha untuk melazimi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah doa-doa yang terjaga dari kesalahan dan أيها الأخوة المستمعون، وسورة الفاتحة اشتملت على جملة كبيرة من شروط الدعاء وآدابه التي إذا تحلى بها المؤمن أجيب دعاؤه وتحقق رجاؤه وأعطي سؤله. الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى فيه، وقد جاء ذكره مقدما بين يدي الدعاء في سورة الفاتحة بقوله اهدنا الصراط المستقيم، لكن قبل ذلك أوجب الإخلاص بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. فمن شروط قبول الدعاء أن يكون خالصا لله. إنه يكون باطلا مردودا، ولهذا قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا قال قائل أحب أن يشفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن يقال له كل مسلم يحب أن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلب ذلك منه عليه الصلاة والسلام، وإنما يطلب من الله. ولهذا لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فالأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في بيان دينه، وليس وسائط بين الله وبين خلقه في الدعاء والعبادة. والناظر في آيات القرآن الكريم يجد آيات كثيرة تبدأ بقوله يسألونك، ثم يأتي الجواب عليها بقوله قل كذا، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام واسطة في البلاغ، لكن في مقام الدعاء ارتفعت الواسطة فجاء الجواب من الله مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب. وأما الاعتقاد أن الدعاء يكون أنفع وأرجع عند قبر فلان أو بإحضار صورة الشيخ الفلاني والنظر فيها ونحو ذلك من التعلقات، فهذا كله من الضلال المبين. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah menjelaskan tentang syarat-syarat tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan tentang adab-adab tatkala berdoa yang seharusnya seorang muslim berhias dengan adab-adab tersebut agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya terwujudkan dari Allah Subhanahu wa taala dan harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan syarat yang paling utama bagi seorang yang hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah, sebelum kita meminta kepada Allah ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka dibuka dengan ikhlas. Allah ingatkan akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu dengan firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini merupakan keikhlasan sebelum kita minta kepada Allah. Dan ini merupakan syarat diterimanya doa, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mengambil syarikat selain Allah, berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, ya, maka doanya tersebut akan batil dan tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا هُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih sesat, ya, siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa dikabulkan doanya? Orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang paling tersesat, tidak ada yang lebih sesat daripada dia, tidak akan dikabulkan doanya sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang mereka ibadahi, ya, orang-orang soleh yang mereka ibadahi akan melupakan mereka, ya, akan mereka belum melupakan mereka pada hari kiamat kelak. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan, dan tatkala dikumpulkan manusia, maka orang-orang soleh yang mereka ibadahi, yang mereka doai akan menjadi musuh mereka, musuh bagi para penyembah mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka kufur, menentang, ya, ibadah yang telah mereka lakukan, ya. Doa merupakan ibadah. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka ibadahi, mereka doa selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya orang-orang tersebut yang mereka ibadahi, ma yamlikuuna min qitmir, sama sekali tidak memiliki sesuatu, bahkan kulit daripada biji korma, bukan kormanya, bukan biji kormanya, kulit lapisan, ya, yang ada di biji korma itu, itu tidak dimiliki oleh mereka. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membuat kitmir, tidak bisa membuat lapisan yang ada di biji kurma tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya tidak memiliki apa-apa. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Bahkan kalau mereka seandainya mendengar doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan pada hari kiamat kelak orang-orang yang disembah akan kufur, akan mengingkari kesyirikan para penyembah mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepada engkau Muhammad sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Al-Khabir, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang pun tidak boleh berdoa minta kepada orang yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, yang paling dekat dengan Allah, tidak boleh kita berdoa kepada Nabi. Doa adalah ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah bintu Muhammadin, ma syi'ti min mali la ugni anki min Allahi syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai putriku Fatimah, putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan. Mintalah hartaku, tapi aku bisa menolong engkau pada hari kiamat kelak." Oleh karena jika ada seorang berkata, "Saya berdoa kepada Nabi, ya, karena saya ingin mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka jawabnya kita katakan, Setiap Muslim ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi dia tidak minta syafaat tersebut kepada Rasulullah Sallam. Dia minta syafaat Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun kita semua berharap syafaat dari Nabi, bukan kita datang ke kuburan Nabi, ya Nabi berilah syafaat kepada aku, enggak. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah NabiMu sebagai pemberi syafaat kepadaku. Bukan minta kepada Nabi, tapi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, tatkala Abu Hurairah pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Apa jawabnya? Bukan Rasulullah mengatakan yang paling sering minta kepadaku, enggak. Tapi apa kata Rasulullah Sallam? Ya, kata Rasulullah Sallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan, dalam keadaan ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas keluar dari hatinya atau keluar dari jiwanya. Oleh karenanya, suatu titik yang paling penting yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, poin yang sangat penting, kata Syekh menjelaskan bahwasanya, ingatlah para nabi merupakan perantara antara Allah dan antara makhluk. Perantara dari sisi apa? Yaitu perantara dalam menjelaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan syariat Allah agar bagaimana manusia bisa beribadah kepada Allah. Maka para nabi adalah perantara dari Allah dalam hal ini. Tetapi mereka bukanlah perantara antara makhluk dengan Allah dalam masalah doa. Manusia, makhluk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu perantara antara Allah dengan mereka. Oleh karenanya, barang siapa yang perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, itu bertanya tentang masalah hukum, tentang syariat, bagaimana beribadah. Maka Allah mengatakan, kul, fakul, katakanlah Muhammad, jelaskan. Allah mengatakan kul, karena memang Muhammad perantara antara makhluk, antara manusia dengan Allah, dalam hal tabligh, dalam hal menyampaikan syariat, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tatkala tentang masalah doa, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, Allah katakan, aku sungguhnya sangat dekat. Allah tidak mengatakan fakul, Allah tidak mengatakan katakanlah Muhammad, tapi Allah langsung jawab langsung, fa inni qarib, sungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa kepada aku. Oleh karenanya, ya, seorang yang berdoa langsung kepada Allah kubur kiai fulan, kubur sunan fulan, maka akan semakin terkabulkan doanya, maka ini suatu kesesatan yang sangat nyata. Barang siapa yang tatkala berdoa dia membawa foto gurunya, ya kalau ada foto kayaknya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sambil memandang foto tersebut, maka ini merupakan kesesatan yang nyata, membuat hatinya terikat kepada guru-guru tersebut, kepada syekh-syekh tersebut. Hendaknya seorang mengingatkan hatinya kepada Allah dan langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. الأمر الثاني المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا منصوص عليه في سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق القويم والمسلك الرشيد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله، وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن أعجب العجب أن بعض الأشياخ كتبوا في الذكر أذكارا مخترعة سموا بعضها الصراط المستقيم، ويا سبحان الله، الصراط القويم هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا كان حقيقا بأمثال هذه الكتب أن تسمى السبيل المعوج، لأن الصراط القويم هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني فقد أبى. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat diterimanya doa selain ikhlas Subhanahu wa taala adalah mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala berdoa kita pun harus meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah, tatkala kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang jalannya siapa? Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala kita berdoa pun kita menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimah berkata, ya, hendaknya manusia mereka berdoa kepada Allah, hendaknya orang-orang berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang telah disyariatkan yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak diragukan lagi akan indahnya. Dan tidak diragukan lagi akan mulianya doa-doa tersebut merupakan siratul mustaqim. Ya, yaitu jalan yang lurus. Yang jalan pernah ditempuh oleh orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan orang-orang siddiqin yang selalu membenarkan. Para syuhada dan orang-orang soleh. Ya. Oleh karena Nabi Ibnu Taimiyah menamakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa siratal mustaqim. Dan merupakan suatu perkara yang sangat mengherankan, ya. Pikir, ya, wirid, ya, yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan wirid tersebut dengan nama siratal qawim, ya, dengan dinamakan siratal mustaqim. Subhanallah, ya. Siratal mustaqim, siratal qawim, jalan yang lurus. Itulah jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sungguhnya ini adalah jalanku yang dalam keadaan lurus, maka ikutilah jalanku tersebut. Jangan-jangan kalian mengikuti jalan-jalan sehingga yang lain, sehingga kalian akan terlepas atau tersingkir dari jalanku yang lurus tersebut. Oleh karenanya sungguhnya buku-buku yang ditulis oleh para guru-guru tadi, zikir-zikir tadi, tidak dinamakan dengan siratal mustaqim. Harusnya dinamakan dengan sabil ma'waj, yaitu jalan yang nyimpang. Ya. Yang mereka tulis itu bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang nyimpang. Kenapa? Karena jalan yang lurus itulah yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Seluruh jalan yang menuju surga tertutup, kecuali jalannya Rasulullah SAW. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggan? Para sahabat heran, siapa yang enggan? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat tidak taat kepadaku, maka telah enggan untuk masuk surga. Wal'allana naktafi al-yawm bi hadha al-qadr. وفي لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث في بيان دلالة سورة الفاتحة على آداب الدعاء وشروطه، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita berhenti dulu sampai di sini, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pada pengajian kita. Kita meneruskan tentang bagaimana surat Al-Fatihah menjelaskan tentang adab-adab tatkala berdoa dan syurut-syurut dalam doa. Kita tunggu saja kajian esok hari penjelasan dan nasihat dari beliau Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihil muhadhar an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwatal Islam di manapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda bersoal jawab pada kesempatan kepada Syekh secara langsung, dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543, dan melalui pesan singkat juga insyaallah kami akan angkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu, silakan. Umi Iksan dari Serangan. Silakan, Bu. Halo, assalamualaikum. Barakallahu fikum, Syekh. Ana ingin menanyakan makna tafsir atau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Artinya, apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena ia merupakan surga yang paling pertengahan dan paling tinggi. Di atasnya ada arsy Allah yang maha pengasih, dan dari surga itu sungai-sungai memancar. Tolong diajarkan kepada kami bagaimana cara meminta surga Firdaus di dalam sholat dari lafaz yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang biasanya kami lafazkan dalam sujudnya itu Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah hadis betul. Jika sa'alukum Allah fa'alullah Firdaus, sebenarnya a'la jannah wa asatul jannah. Wa minha yang terdapat adalah al jannah. Betul. Ana urid a'rif kayf nas'alullah nas'al Firdaus bi lafz Rasul, kayf tariqa. Nah, ini mana kita nasbi di salat. Hal hunak doa lafz muayyan fi su'al al Firdaus. جاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تتعلق بهذا المطلب العظيم الجليل، ألا وهو سؤال الله عز وجل للجنة وسؤاله سبحانه وتعالى النجاة من النار. ومن ذلك ما جاء في حديث عائشة في المسند وغيره: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ومنها أيضا حديث الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فماذا قال الله؟ أقول الله. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. وأيضا جاء في سنن ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح أن العبد إذا قال: اللهم إني أسألك الجنة في اليوم 3 مرات، قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة، أو قالت الجنة: ادخله الجنة. وإذا قال: اللهم أجرني من النار، قالت النار: اللهم أجره من النار، إذا قال ذلك 3. وجاء في هذا ألفاظ كلها تؤدي هذا المعنى، ولا بأس أيضا أن يقول أحيانا في دعائه: اللهم أن يسألك الفردوس الأعلى من الجنة، أخذا من هذا الحديث في قوله: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الإنسان إذا سأل الله الجنة ينبغي أن يتضمن حتى وإن لم يتلفظ طلب المنازل العالية فيها، لأن بعض العوام قد يقصر به طلبه، فبعضهم سواء تلفظ أو لم يتلفظ تجده في نفسه يقول: ولو عند الباب، ولو عند الباب في أدنى المنازل. فما ينبغي لهذا. يعني الناصح عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتموه فاسألوه الفردوس الأعلى. Ibu tadi yang bertanya, saya menjelaskan bahwasanya ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan akhbar ini, yaitu kita hendaknya meminta surga, minta permintaan yang sangat tinggi, yaitu agar kita berdoa kepada Allah minta surga Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah lafal-lafal hadis yang menjelaskan tentang cara meminta kepada Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa: Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga-Mu, dan aku minta seluruh amalan dan perkataan yang bisa mendekatkan kepada surga-Mu. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksaan api neraka, dan berlindung kepada Engkau dari seluruh perkataan dan amalan yang bisa mendekatkan aku kepada api neraka. Demikian dalam hadis yang pernah disebutkan tentang seorang laki-laki yang kemudian berdoa, kemudian dia meminta surga, kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, ya Rasulullah, inilah ahsinu dan danataka wala dan danata mu'ad. Kata dia, Rasulullah, aku tidak bisa meniru doa yang engkau ucapkan, engkau dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, apa yang kau baca? Apa yang kau berdoa? Apa yang kau baca tatkala berdoa? Kata dia, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga dan aku berlindung kepada api neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tujuan kami sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan engkau, minta surga dan agar dijauhkan dari api neraka. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya jika seorang hamba berkata tiga kali dalam sehari berkata, Allahumma inna as'alukal jannah, ya Allah, aku minta kepada engkau surgamu, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan jika dia berkata, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari api neraka, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari api neraka. Dan tidak mengapa seorang tatkala berdoa kemudian mengatakan, Allahumma inni as'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Allahumma inni as'alukal firdaus al-a'la minal jannah. Ya Allah, aku minta kepada engkau firdaus al-a'la, surga yang paling tinggi, ya Allah. Karena kita mengambil dari hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh kita tatkala minta kepada Allah, minta surga yang paling tinggi, itu firdaus. Dan ketahuilah bahwasanya para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan kesempurnaan kasih sayang Nabi kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi nasihat kepada kita, kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, jangan malu-malu, minta surga yang paling tinggi, tidak perlu ragu-ragu. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar permintaan kita seorang ucapkan dalam lafalnya firdaus, dia mengatakan, ya Allah, aku minta kepada engkau surga, namun dalam hatinya niatkan minta surga yang paling tinggi, ya, apakah dia disebut firdaus atau tidak, dia ucapkan atau tidak, tapi dalam hatinya hendaknya dia minta surga yang paling tinggi. Jangan malu-malu minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung kepada minta kepada Zat yang Maha Kaya dan Maha Sayang kepada. Halo. Allah minta salukal jannah, sama lafalnya dengan seorang yang paham. Dia mengatakan, ya Allah, minta kepada engkau surga, namun dalam hatinya, ya Allah, meskipun hanya di pintu surga, ya. Meskipun hanya di pintu surga, atau ya Allah, meskipun hanya di pekarangan surga. Jangan seperti itu. Rasulullah ajarkan karena sempurnanya nasihat Rasulullah kepada kita, karena sayangnya Rasulullah kepada kita, Rasulullah ajarkan kalau minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung minta. Apa yang disampaikan oleh Syekh. Tayyib, jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita. Syekh, barakallahu fikum. Ibu saya sudah berusia hampir 70 tahun dan saya berharap ibu saya banyak berzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika saya berikan pelajaran atau saya ajari dengan doa-doa yang sesuai syariat dengan menggunakan bahasa Arab, ibu saya agak kesulitan, malah menjadi bingung. Kemudian yang jadi pertanyaan, bolehkah bagi saya mengajari ibu dengan berdoa dengan bahasa daerah karena ibu saya akan lebih memahami dan lebih cepat mengerti. Mohon doanya agar ibu saya dipasihkan di dalam agama ini. Dari Abu Nisa di Kramat Jati, Jakarta Timur. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Yang di dia kalau di Indonesia mah ini urid dia takun daim di kibariha sadrullah kathiran wa sadi Allah kathiran fa ana alam tuha adiyah nabi sallallahu alaihi wasallam maqtur laki dia ma kathir bal yani tatabajjar min hadhihi adiyah yani ma tahut kayfa tadrus wala hatta lam yunika ma kathir hal yajuz an alimuha al adiyah yani bi ma'ani hadith nabi sallallahu alaihi wasallam lakin bi lughatil mahalliyah lughatil lughatiha حتى يعني تفهم ما تفهم. أولا جزاك الله خيرا وأثابك على هذا البر والإحسان بوالدتك وحرصك عليها، ولا شك أن هذا من أمارات الخير، زادك الله عز وجل توفيقا وسدادا. و في هذا الباب ينبغي عليك ألا تشق على والدتك بالإكثار عليها، ولا سيما أنها كبيرة سن ولا يتيسر لها الحفظ، فلا تكثر عليها بأنواع وأعداد من الأذكار والأدعية، وإنما تقتصر على شيء قليل تحفظه الوالدة وتحسنه. وقد مر معنا قريبا قول الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم يسرك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له عليه الصلاة والسلام: ونحن حولها ندندن. لم يقل له: يلزمك أن تتابع وتجتهد وتلح على نفسك، والرجل لا يحسن، ما يستطيع، قدرته الذهنية ولا يستطيع. فقال له: نحن حولها ندندن، فأنت يكفي والدتك أن تحفظ سورة الفاتحة وتقرأها كثيرا، وأيضا الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأيضا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا يكفي، يكفي هذا بالنسبة لوالدتك، لا تزيد على هذا. وإن وجدت منها فيما بعد قدرة تزيدها دعاء واحدا ألفاظ قليلة حتى تضبط ولو بشهور ثم تزيدها، أما في مجلس واحد ومجلسين تجمع عليها أشياء كثيرة وتجعلها تفجر وتنفر من الأذكار. الآن الفاتحة هي تحفظها، والله من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار تحفظها، سبحان الله الحمد لله، هذه أشياء يعني محفوظة حتى لدى العوام، فتكتفي بهذا مؤقتا، وإذا لها حاجة معينة لو دعت بلغتها ليس عليها حاجة. Pertama Syekh menyampaikan ya bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan penanya ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan semangat dalam beramal, karena apa yang telah dia lakukan berusaha mengajarkan ibunya doa-doa dan wirid-wirid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan merupakan amalan yang sangat luar biasa, dan ini merupakan tanda kebaikan yang ada pada diri penanya tersebut. Yang kedua, saya mengingatkan bahwasanya dalam kondisi orang tua yang sudah berusia lanjut, maka janganlah si penanya tadi memberatkan orang tuanya, memberatkan ibunya, dan jangan diajarin doa yang banyak-banyak ya. Tetapi ajarilah dia doa yang sederhana, yang mudah untuk dihafal. Bukankah tatkala orang Arab Badui sama ini, wallahi la uhsinu dandanataka wala dandanata mu'ad, kata dia, wahai Rasulullah, sungguhnya saya tidak mampu untuk mengucapkan doa yang kau ucapkan dan juga doa yang diucapkan oleh Mu'ad. Padahal dia orang Arab, namun tidak bisa menghafalkan nas atau doa yang betul-betul diucapkan oleh Nabi dan diucapkan oleh Mu'ad. Maka kata Nabi bertanya kepada dia, apa yang kau ucapkan? Kata dia, aku mengatakan, Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga dan aku berlindung dari api neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haulaha nudandin, kami pun demikian, minta surga dan menjauhkan diri kami dari api neraka. Rasulullah tidak mengatakan kamu harus mengucapkan sebagaimana ucapanku, enggak, karena orang ini tidak mampu. Ya tidak mampu. Kemampuannya cuma sampai di situ. Oleh karenanya yang penting dia minta surga dan minta agar dijauhkan dari api neraka. Oleh karenanya dalam kondisi ibu-ibu penanya yang sudah mencapai usia lanjut, maka untuk berzikir sangat mudah seperti surat Al-Fatihah. Kebanyakan orang awam sudah hafal surat Al-Fatihah, diulang-ulang surat Al-Fatihah. Ya, empat kalimat yang sangat mulia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Insyaallah mudah dihafalkan. Itu diajarkan kepada ibu yang sudah usia lanjut. Kemudian tatkala berdoa, jangan lupa Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Doa yang insyaallah ringkas dan mudah dihafalkan. Allah, aku minta kepada engkau surga dan jauhkan aku dari api neraka. Diajarkan itu dahulu. Kalau memang ibunya ternyata sudah bulan kemudian, dua bulan kemudian, sebulan kemudian, dua bulan kemudian mampu untuk menghafalkan doa-doa tadi, tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Dan doa-doa ini sangat mudah dihafalkan, surat Al-Fatihah, kemudian kalimatul arba ya. Adapun kalau sang ibu punya hajat tertentu, ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ingin tidak mengapa dia ungkapkan dengan bahasa bahasa daerahnya ya, untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun berusaha dalam zikir-zikir yang berkesinambungan ya, dengan doa-doa yang mudah untuk dihafalkan dan zikir-zikir yang mudah untuk dihafalkan. Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh. Kemudian ini adalah pertanyaan terakhir untuk kesempatan sore ini ya Ustaz. Dari pendengar ada Bapak Yahdi di Ciledug yang sudah masuk, kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Saya dua hal, Pak. Tentang doa yang tidak terkabul itu syaratnya kenapa tuh, Pak ya? Syarat yang kedua tentang Bapak Ibu saya sudah meninggal, Pak. Nah, itu artinya bisa kirim-kirim doa atau kirim pahala itu Pak ya, kalau salah. Tapi bisa kirim-kirim dosa gitu, Pak. Jadi gimana itu, Pak? Ya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Baik, pertanyaan dari Pak Yahdi ini, yang pertama mengenai mengirimkan pahala kepada orang tua yang sudah meninggal, untuk yang pertama, apakah hal ini diperbolehkan, atau dalam hal ini mengirimkan doa yang disesuaikan dengan syariat, bagaimana caranya? Ini yang pertama. Nah. أبوه توفي ويريد يعني يحسن إلى أبيه بإرسال أجور وإرسال دعاء، هل له ذلك وكيف طريقه؟ بر الوالدين وهو من أعظم الأعمال وأعظم أبواب الأجور لا ينقطع بموت الوالدين، بل يستطيع الابن أن يبر والديه حتى بعد وفاتهما. ومن أبواب بر الوالدين بعد الوفاة الدعاء لهما، كما جاء في الحديث أو ولد صالح يدعو له، ودعاء الولد لوالديه ينفع والديه نفعا عظيما، رفعة في الدرجات وتكفيرا للسيئات. وكذلك الصدقة عنه والحج عنه والاعتمار وصلة قرابة الوالدين وود الذي يمكن للإنسان أن يأتي به بعد وفاة والديه. Syekh menjelaskan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan amal yang sangat mulia dan amal yang sangat tinggi, ya, dan merupakan amal yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak berhenti meskipun kedua orang tua sudah meninggal dunia. Dan di antara sang anak bisa terus berbakti kepada orang tuanya, dan di antara bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua setelah wafatnya kedua orang tua, misalnya berdoa kepada mereka, mendoakan mereka kebaikan kepada mereka, sebagaimana dalam hadis awwaladun salihun yad'u lahu, kata Rasulullah SAW, bahwasanya Bani Adam sudah meninggal akan terputus amalannya kecuali anaknya yang saleh yang mendoakannya pada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, akan memberikan manfaat yang sangat besar, akan meninggikan derajat kedua orang tuanya, dan akan menghapuskan dosa-dosa kedua orang tuanya, akan mengurangi dosa-dosa kedua orang tuanya. Dan di antara bentuk berbakti kepada orang tua seperti bersedekah atas nama kedua orang tua, bersedekah mengeluarkan uang atau apa atas nama kedua orang tua dengan niatkan agar pahalanya sampai kepada orang tua. Demikian juga menghajikan orang tua, mengumrahkan orang tua, dan juga berbuat baik kepada keluarga karib kerabat orang tua ya. Berbuat baik kepada mereka, mengambung silaturahmi kepada dengan mereka, dan juga menyambung silaturahmi dengan sahabat dekat kedua orang tua atau teman dekat kedua orang tua. Kita pun berbuat baik kepada teman dekat orang tua. Ini salah satu bentuk dari bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya kedua orang tua. Baik, Ustaz. Yang kedua mengenai apabila ada doa yang tidak terkabulkan, apakah penyebab dari ketidak terkabulkannya doa? Jazakumullah khairan. Doa lain saja Pak, sebab ada mustiqamah. عدم استجابة الدعاء لقبول الدعاء أسبابا، فإن لعدم إجابة الدعاء أسباب، من أعظم أسباب رد الدعاء التوجه به لغير الله، ومن أسباب أيضا عدم قبول الدعاء أكل الحرام، كما في حديث أبي هريرة يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أي كيف استجاب له وهذه حاله. وثمة أيضا أسباب أخرى لعله تأتي لها مناسبة في لقاء القدم نعرج عليها بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saya menjelaskan bahwasanya tidak terkabulkannya doa itu juga ada sebab-sebabnya. Sebagaimana doa dikabulkan pun ada sebab-sebabnya. Dan di antara sebab-sebab yang terbesar yang menyebabkan seorang doanya tidak terkabulkan, yaitu dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat kesyirikan. Ini merupakan sebab terbesar doa tidak dikabulkan. Dan di antara sebab doa tidak dikabulkan adalah makan makanan haram. Sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya mudda yadayhi yaqulu ya rab, dia menjulurkan tangannya ke arah langit kemudian berdoa dengan penuh harapan, dengan merengek-rengek berkata ya Allah ya rab, wahai Tuhanku kabulkan doaku. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa dikabulkan doanya ya, padahal makaluhu haram, dia makan yang haram, masyrabu haram, minum dari hasil haram ya, wa malbasu haram, memakai pakaian dari pembelian yang haram, hasil yang haram. Faguziya bil harami fa anna yustajabu lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kenyang dengan sesuatu yang haram, bagaimana doanya bisa dikabulkan ya. Jadi di antara hal yang menghalangi terkabulkannya doa adalah memakan makanan yang haram. Dan di sana ada sebab-sebab yang lain, insyaallah beliau akan singgung pada pengajian kita esok hari. Demikian saja para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang bisa kita dengarkan dari beliau dan semoga bisa kita amalkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan istiqamah dan sabar dengan segala cobaan yang ada. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.